sama tai lalatnya. Loh, kok Hu? Kenapa? Coba saya dulu ya. Lemah gemuyu Tresno lan kasih sayang aku kira lakon dadi bojone. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Mas Sodik. Tepuk tangannya buat Mas Sodik mana?